Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah, kembali malam hari ini Allah taala pertemukan kita di majelis ilmu. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Fadlu minallah yu'tihi man yasha. Nikmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Karena tidak semua dari manusia diberikan keutamaan ini, yaitu keutamaan thalabul ilm, menuntut ilmu, tafakkur fi dinillah, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab ilmu pula maka manusia akan jauh sangat berbeda. Karena Allah taala menyatakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu, orang yang tahu ilmu dengan orang yang tidak tahu? Maka jawabannya adalah secara pasti tidaklah sama. Nah, sampai-sampai Al-Imam Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Darussa'adah, tidak samanya, bagaikan tidak samanya antara ahlul jannah dan ahlul nar. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang mereka sukses. Nah, karena ilmu adalah jalan yang Allah taala mudahkan seorang hamba dengan sebab ilmu jalannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang mampu cara atau jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah taala mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan jazani Allah, sehingga ini adalah keutamaan besar, nikmat yang besar yang sudah semestinya dan seharusnya bagi kita untuk tidak malas. Dan sudah seharusnya dan semestinya bagi kita untuk bersemangat. Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala memperumpamakan butuhnya hati kita dengan ilmu ketika beliau menjelaskan bahwasannya la sifa li hadil amrad au li hadal marad illa bil ilm. Tidak ada obat untuk penyakit hati kecuali obatnya adalah dengan ilmu. Kemudian kata beliau, fal ilmu lil qalbi masal ma lisama. Ilmu bagi hati itu permisalannya seperti air untuk seekor ikan. Idza faqadahu ma, kalau ikan itu terpisah dari air, kehilangan air, mati dia. Demikianlah hati ketika dipisah dengan ilmu, maka akan menyebabkan kebinasaannya, kematiannya. Ikhwani fillah jazani Allah iyyakum. Maka bagi siapa yang mengendaki kalbunya itu bersih, kalbunya selamat, kalbunya tidak terjangkit, aman dari berbagai penyakit, dan sekiranya ada penyakit maka kalbu itu akan bisa diobatin dengan binillah, hendaknya adalah untuk menyirami kalbunya dengan bimbingan ilmu, dengan bimbingan ilmu. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kembali insyaallah taala melanjutkan kajian kita, membaca kitab Samail Nabi sallallahu alaihi wasallam, Samail Muhammadiyah, karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala. Kita masuk di bab ke-24. Bab majah fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sifat makannya Rasul alaihi salatu wasallam. Yang dimaksudkan dengan judul ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi akan menjelaskan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan dan cara duduknya beliau ketika ingin makan dan yang lain dari adab berkaitan dengan makan, sebagian adab berkaitan dengan makan. Beliau menyebutkan qala haddatsana Muhammad ibnu Ibbasar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Sufyan an Sa'd ibn Ibrahim an ibnin Likab bin Malik an abihi, riwayat dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu salasan. Qala Abu Isa Imam Tirmidzi wa rawa ghairu Muhammad bin Basar hadal hadis qala yal'aku asabi'ahu salas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjilati jari jemari beliau salasan, tiga. Kalau riwayat ini salasan bisa akan difahami tiga kali kan itu. Dan yang rajih, yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis 6 sahih dengan lafaz yang aku asobi aku as-salas, ada alif lam as-salas. Rasulullah menjilat jari jemari beliau yang tiga, tiga jari jemari beliau. Nah, ketika selesai makan, dijelaskan ikhwan bin azani Allah, ketika selesai makan, selesai sempurna, bukan di pertengahan makan. Kala makan itu berjamaah, kalau menjilat jari jari jemari di pertengahan makan bersama jamaah orang lain, ini justru kurang adab. Nah, kurang adab karena akan dinilai yang lainnya perkara yang tidak pas. Adapun kalau selesai makan, nah, maka itu adalah bagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tiga jari yang dimaksudkan adalah ibham, ibu jari, kemudian sababah, jari telunjuk, dan alusto, jari tengah. Ini ketika makanan itu sesuatu yang bisa diapa ini caranya? Dijemput dengan tiga jari ini ya. Itu kalau bisa. Kenapa? Semisal kalau makanan di sana kan umum kubus roti, bisa dipegang. Kurma, iya kan? Bisa. Kan tiga jari. Nah, roti kemudian biasa dengan semacam bubur kacang begitu. Nah, selesai makan baru dijilat jari tiga itu. Ikhwan fillah azani Allah iyyakum, terkait dengan ini bagian dari adab al-aql bi asabi salas, makan dengan tiga jari, termasuk adalah perkara sunnah. Nah, ketika makanan itu adalah sesuatu yang telah diketahui bisa dimakan dengan tiga jari itu. Tapi kalau antum makan nasi dengan tiga jari, nah, satu jam setengah satu piring. Nah, ya, maka satu faedah ketika yakni Syekh Albani, nah, orang makan nasi dengan sendok, kata beliau, bisa jadi itu lebih bisa mengamalkan sunnah. Karena kalau megang sendok bisa tiga jari, ya kan? Nah, makan mie pakai supit bisa dengan tiga jari, kan cukup tiga jari memang megangnya, kan gak begini megangnya. Nah, sendok kan juga gak begini, tiga jari bisa. Justru mengamalkan tiga jari. Cuma nanti kalau selesai gak bisa menjilati jari, kan gitu aja. Itu yang dimaksudkan tiga jari. Nah, pada makanan-makanan yang memang bisa dikonsumsi dengan menggunakan tiga jari tersebut. Sehingga perkaranya adalah tidak menyelisih sunnah. Kalau makanan yang tidak bisa dimampu dengan tiga jari, mau empat jari, mau lima jari, silahkan. Nah, ini yang pertama. Adab yang berikutnya dalam hadis ini adalah laqul asabi, menjilati jari. Ini badal faraditam, ketika betul-betul memang sudah selesai makan, bukan di pertengahan makan. Kalau makan jaman, tentu jilati jari. Nah, habis itu megang makanan lagi. Habis megang, gak jadi diambil lagi. Ambil yang lain. Nah, baru dua suap, jilatin lagi. Kan yang lain akhirnya merasa, nah, biji. Nah, itu ghairu adab, bukan justru adab. Maksudnya menjilati jari di sini adalah ketika badal faragh min at-ta'am tamam, selesai makan sempurna. La asna at-ta'am, bukan di pertengahan makan. Nah, ikhwan fillah azani Allah iyyakum, di antara hikmah menjilati jari ini disebutkan, nah, di riwayat yang lain, semisal di riwayat yang Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salas, qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal yakulha wala yad'aha lisyaitan. Kemudian lafaz lanjutannya, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila makan makanan, beliau menjilati tiga jari beliau yang dipakai makan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idza saqatat luqmata ahadikum, apabila jatuh suap makanan kalian, fal yumit anhal adza, maka hendaknya dia bersihkan, dia pungut, dia bersihkan kotoran tersebut, yang kotor itu dibersihkan, wal yakulha, dan kemudian dia memakannya. Wala yad'aha lisyaitan, jangan dia biarkan untuk syaitan. Perhatikan, wala yad'aha lisyaitan, jangan kau biarkan untuk syaitan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian tidak tahu di mana di antara makanan kalian terdapat barokah. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini termasuk yakni menjilat jari jemari. Nah, karena bisa jadi barokah makanan itu adalah termasuk ada yang masih menempel di jari. Nah, yang pertama. Yang kedua, perhatikanlah Yang jatuh saja, kalau ada jatuh, itu disuruh dipungut, dibersihkan dari kotorannya, kemudian dimakan. Sekali lagi, karena bisa jadi barokahnya di situ. Dan jangan kamu biarkan itu untuk syaitan. Nah, ini perhatian nasihat bagi kita, apalagi zaman orang sekarang. Nah, karena mudahnya makanannya, beda dengan orang dulu mungkin susah makan sama. Perhatian sekali orang tua kita nasihatin yang jatuh di pungut. Nah, sekarang tidak lagi jatuh, yang bersih aja disisain. Nah, bukan masalah enggak kuat habis, tapi memang sebagian orang bahkan kalau makan bersih itu mengkilap sampai hari libur. Kok rakus kan gitu? Ini penilaian yang salah. Perhatikan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Karena kalian tidak tahu di mana di antara makanan kalian ada barokah. Nah, di sini memberikan pelajaran ikhwan fillah jazakumullah Allah, di makanan itu mengandung barokah. Hanya saja sebagian bisa jadi ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, maka ketika secara pasti ketika kita mengamalkan sunnah Rasul alaihi wasallam itu adalah pasti, disitulah barokah. Barokah mengamalkan sunnah Rasul alaihi wasallam. Kita sudah dapat pahala. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah yakum, sehingga annal barakah au juz'an minha qad takunu fi hadzal ladzi 'ala qafil yad au fil juz'il ladzi tabqa fi shaffah. Bisa jadi barakah atau sebagian dari barakah itu ada pada yang masih menempel di jari atau masih ada yang tersisa di nampak atau di piring. Nah, ikhwan fillah jazakumullah ya. Dan barokahnya makanan ini mencakup sifatnya umum, karena Rasulullah SAW menyebutkan secara mutlak, fi ayyi ta'amikum barokah. Bisa jadi barokah diantaranya tarbiyatul badan, betul-betul makanan itu berfungsi untuk menguatkan badan, menjadi bermanfaat untuk badan. Bisa jadi diselamatkan dari madorot, bahaya makanan. Sebenarnya makanan itu ada mungkin mungkin sebagian orang kotor masih diambil lagi. Nah, ikhwan fillah jazakumullah yakum, karena unsur barokah maka kita bersihkan yang kotor. Nah, atau kemudian kita ambil. Apalagi misalnya kurma atau roti. Nah, kan sebagian aja dan mudah dibersihkan. Yang kotor itulah yang dibuang. Nah, kemudian sisanya yang bersih dimakan. Nah, barokahnya adalah bisa jadi diselamatkan dari bahaya yang ada terkandung di makanan itu sebenarnya. Ada bahayanya, tapi karena Allah Ta'ala akan berikan berkah, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barokah yang paling penting adalah semoga makanan itu, apalagi ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas ada padanya barokah, menjadi taqwiyatul badan ala ta'atillah. Menguatkan badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah yang tidak diragukan lagi ketika seorang makan meniatkan memang agar lebih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarahnya, anna ta'am alladhi yahdurul ihsan fi barokah. Bahwasanya makanan yang dihidangkan pada seorang itu ada padanya barokah. Wa la yadri anna tilkal barokah fi ma akala aw fi ma baqi ala ashabi. Dan dia tidak tahu apakah barokah itu ada pada makanan yang sudah dia makan atau bahkan masih ada yang pada makanan yang di jari jemarinya. Al-fima bakiya fi asfalil qasah. Atau ternyata ada barokah di makanan yang jatuh di bawah nampannya tadi. au fil luqmah saqita atau di makanan yang jatuh. Fayam bagi ayyuhafadhu ala hadza kullihi litahsulal barakah. Maka sepantasnya untuk dijaga itu ini semuanya agar dia mendapatkan barokah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah yakum. Didik diri kita, keluarga kita di makanan itu ada barokah. Apalagi manakala kita memakannya dengan adab-adab yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, apalagi makanan yang kemudian mubazir disia-siakan, enggak kotor juga tidak. Nah, masih bagus kemudian dibuang begitu saja. Karena kurangnya perhatian ketika mengambil terlalu banyak. Nah, atau sebenarnya masih mampu untuk menghabiskannya, namun tidak tahu bimbingan sunnah Rasul alaihi wasallam, bisa jadi dia kemudian telantarkan barokah yang Allah Ta'ala sediakan ada pada makanan tersebut. Berikutnya hadis yang disebutkan oleh beliau, qala haddatsana al-Hasan ibn Ali al-Khallal qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad Ibn Salamah an Sabit an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'ama la iqa asabi'ah salas, sama dengan hadis yang sebelumnya. Qala haddatsana Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi qala haddatsana Yaqub bin Ishaq yani Al-Hadrami. Nah, qala haddatsana Shu'bah an Sufyan Ats-Tsauri an Ali bin Akhmar an Abi Juhaifa qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ama ana fala aqulu muttaqian. Dari Abu Juhaifa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama ana fala aqulu muttaqian, adapun aku tidak makan dalam keadaan bertelekan. Muttaqian itu asalnya ya, orang itu bersandar. Nah, namun yang dimaksudkan di sini, Al-Imam Qayyim memberikan penjelasan di kitab Zadul Ma'ad. Masuk kategori muttaqian, bersandar ini mungkin bersila sambil bersandar. Satu. Nah, atau ya ini selonjorkan kaki tapi bersandar masuk. Yang ketiga adalah yaitu al-mail, yaitu ke arah sebelah kiri atau kanan sambil bersandar, tak bersandar dengan tangan atau bantal atau apapun seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, yang dimaksudkan oleh Rasul alaihissalam ama ana fala aqulu muttaqian dijelaskan oleh Syaikh bin Baz rahimahullahu taala di web resminya beliau adalah yang maksudnya adalah ini, yang al-mail, yang memiringkan ke salah satu sisi sambil bersandar. Istilahnya bahasa kita bertelekan, bukan semata-mata bersandar. Sampai-sampai beliau di majelisnya beliau mengatakan, kalau seperti duduknya seperti saya, jadi saya bersandar bersandar ini, fala bas, maka tidak mengapa. Nah, amrun wasi, perkaranya luas cara duduk. Adapun yang ini yang termasuk yang hukumnya makruh. Ketika ditanya oleh penanya, apakah masuk haram? Nah, litanzih au litahrim, kata beliau litanzih, makruh. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya juga menyebutkan bab tersebut, begitu juga Imam Nawawi, karohiyatu. Nah, al-aql muttaqian, makruhnya makan sambil bertelekan. Nah, kemudian ilahnya ikhwan fillah jazakumullah, karena hadis ini adalah potongan hadis yang lainnya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya makannya beliau, beliau lebih memilih sikapnya sebagai seperti yakni para budak makan, bukan seperti para penguasa dan pembesar yang sedang makan, yang mereka cenderung yakni melakukannya dengan sifat kesombongan dan keangkuhan, yaitu biasa makan. Nah, ini adapun budak biasa adalah duduk. Dan keadaan yang terbaik disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah tegak kakinya. Dengan itu menunjukkan tegak badannya. Itu juga Al-Imam Qayyim, yaitu seperti yang maklum di kita, yakni menduduki salah satu kaki kiri, duduk di atas kaki kiri, kemudian menegakkan kaki kanan. Nah, ini mendudukinya atau satu. Jadi menegakkan dengan itu yang utama adalah tegaknya badan. Al-Imam Qayyim rahimahullah menyebutkan dari sisi sihhiyah, kesehatan, karena yang demikian akan membantu cepatnya sampainya makanan ke pencernaan. Adapun mutakian yang condong, ini akan menghambat atau melambatkan proses makanan ke pencernaan, bahkan ketika kondisi perut itu tertekan, maka ini bisa mengganggu pencernaan. Dan itu berdampak, bahkan biasanya sebagian orang mengatakan itu yang menyebabkan sebab perut itu buncit. Nah, ya, yang punya balon-balon di perutnya itu, coba nanti posisi duduknya tegak aja. Nah, ya itu kan sebab itu diantaranya bisa jadi. Nah, karena yang jelas, apa yang menjadi tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah keadaan yang terbaik, kondisi yang terbaik. Nah, Rasul alaihi salatu wasalam, beliau kalau makan tidak bertelekan. Dari lafaz ana fala akulu mutakian, aku tidak makan sambil bertelekan. Nah, lafaznya bukan larangan, bukan jangan gitu, tapi mengkhabarkan aku tidak makan sambil bertelekan, sehingga kalau makan bertelekan hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Adapun bersila dengan bersandar maka tidak mengapa. Tapi yang sifatnya ada mencondongkan badan ke sebagian sisi yang itu tidak tegak badannya, maka keadaan yang baik adalah ketika menegakkan badan. Nah, wallahu a'lam bishawab, disebutkan di Al-Imam Qayyim di kitab Zadul Ma'ad jilid pertama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau lebih yakni menunjukkan cara duduknya dengan menegakkan kaki kanan, duduk di atas kaki kiri, itu yang terbaik. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, ketika Rasul alaihi wasallam menyebutkan makan beliau lebih kepada sebagaimana makannya budak, artinya menunjukkan sifat tawadhu. Nah, sifat tawadhu tidak mengarah kepada kesombongan dan keangkuhan. Nah, sikap berdiri yang patuh. Sehingga ketika ditanyakan kepada beliau Syekh bin Baz, bagaimana duduk di atas kursi dan di hidangan meja, maka beliau mengatakan labas, tidak mengapa, perkaranya luas. Tapi kalau duduk lesehan, biasanya orang bilang lesehan di bawah, itu lebih afdol, itu lebih afdol. Nah, itu perkara yang ditanyakan di waktu dan sebelum menjelaskan hadis ini. Yang kedua, di antaranya ada pertanyaan juga, bagaimana dengan makan berdiri? Kata beliau pun, tapi yang afdol adalah duduk. Nah, yang afdol adalah duduk. Karena terkadang nanti akan kita lewati riwayat Rasulullah SAW juga makan berdiri, minum juga sebelum berdiri. Tetapi ketika keadaan memungkinkan untuk duduk, maka itu yang afdol adalah duduk. Maka tidak mengapa seorang orang tua menasihati anaknya, nak makan duduk, nak minum duduk, karena memungkinkan. Tapi keadaan-keadaan tertentu, misalnya tempatnya atau kondisinya memang tidak bisa duduk, maka boleh makan atau minum dengan berdiri. Itu di antara yang ditanyakan kepada beliau. Hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad bin Basar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Ali bin Akhmar nahwahu, semisal hadis tersebut. Qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani, qala haddatsana Abdah bin Sulaiman An Hisham bin Urwa ani bin Ka'b bin Malik an abihi qala kana Rasulullah sallam yaqulu bi asabihi salat wa yalaqahunna. Nah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari beliau dan beliau menjilati tiga jari tersebut sebagaimana awal hadis. Qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Fadl bin Dukai qala haddatsana Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamr fa ra'aituhu yaqulu wa huwa mu'in minal ju'. Didatangkan kepada Rasul alaihissalatu wassalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, nah nomor 2044. Didatangkan kepada Rasul alaihissalatu wassalam tamr, nah faraituhu, maka aku melihat beliau yakulu, beliau makan tamr wa mu'in minal ju, dalam keadaan beliau sudah menahan lapar seluruhnya. Nah, diriwayat Imam Muslim, faja'alan nabiyyu sallallahu yaksinuhu wa wa muhtafizun ya'kulu minhu aklan dari'an. Wa fi riwayat Zuhair aklan hadisan. Rasulullah sallallahu memulai untuk membaginya. Perhatikan, jadi Rasul alaihi wasallam waktu itu diberi kurma. Nah, dalam keadaan beliau sudah lapar. Nah, dalam keadaan beliau sudah lapar. Karena di riwayat yang lain ya, Fan azanillahu iyyakum, hampir-hampir tidak pernah didapati di rumah Rasulullah SAW itu dua pekan berturut-turut dalam keadaan yakni kenyang keluarga Rasulullah SAW. Di hampir-hampir tiap dua pekan itu ada saja hari-hari yang keluarga beliau kelaparan. Nah, artinya hidup beliau adalah tidaklah sebagaimana orang-orang yang berlebihan. Nah, beliau pernah lapar. Suatu hari diberikan kak kurma, tapi beliau tidak langsung makan kurma itu. Padahal beliau sudah lapar. Tapi beliau masih memikirkan yang lain. Beliau bagi dulu. Nah, beliau bagi, perintahkan kepada Anas bin Malik, nih kasih sekolah. Nah, selesai. Nah, orang yang perlu diberi baru beliau Rasulullah SAW makan. Waktu itu muftazun yakulu minhu aklan dari'an. Beliau makannya dengan makan cepat. Karena menunjukkan saking laparnya. Nah, saking laparnya beliau karena menahan lapar. Sehingga kata Imam Nawawi, wa kana istijaluhu liyadhiya hajatahu minhu. Beliau seperti makanya orang yang tergesa-gesa itu karena ya ini menunaikan butuhnya beliau saat itu. Karena keadaannya sebelumnya adalah lapar wa yarudal jau'a. Dan untuk ya ini mengobati rasa lapar beliau. Summa yadhabu fi dhalika suhul. Baru setelah itu beliau pergi untuk menyelesaikan urusan-urusan beliau. Nah, demikian terkadang keadaan seseorang yang ikhwan, jangan nanti kemudian suudon, karena kepada saudara harus mengedepankan husnudon. Nah, kadang kita dapati seorang makan, wah lahapnya kok ekstrim gitu ya. Nah, ini ya bisa jadi karena lagi lebih lapar. Nah, dan Rasul pun mengalami demikian. Beliau makannya agak cepat karena rasa lapar yang sudah lama ditahan. Barakallahu fiik. Selesai bab hadis-hadis bab ini, bab majah fi sifati akli Rasulullah SAW. Jadi lewat bagi kita kesimpulannya, di antara adab makan yang disebutkan dalam bab ini, makan dengan tiga jari, kemudian selesai makan adalah menjilatinya. Nah, ikhwan fillah sania Allah, kemudian adab yang lainnya adalah posisi keadaan makan dengan duduk menegakkan badan. Itu yang afdol. Adapun itikaf dengan bertelekan hukumnya adalah makruh. 6. Bab berikutnya selanjutnya adalah bab majah fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang sifat roti Rasul alaihi salatu wasallam. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Musanna qala Muhammad wa Muhammad ibn Basar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Su'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhaddisu 'anil Aswad ibn Yazid an Aisyah annaha qalat dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Masabah alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khubz sa'ir yaumaini mutatabi'ain hatta kubidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan 2 minggu ya, apa tadi kita menyebutkan 2 minggu. Riwayat ini 2 hari. Masabah alu Muhammad tidak pernah keluarganya Muhammad itu merasa kenyang min khubz sa'ir dari mengkonsumsi roti dari gandum. Nah, artinya roti bahan yang baik sahir. Yaumaini mutatabi'aini, 2 hari yang berturut-turut. Itu belum pernah kabar. Nah, hatta kubidu Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW meninggal. Ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang memang tahu persis bagaimana rumah tangga Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Hadis ini pertama faedahnya fi hadza bayan taqullu lihi sallallahu alaihi wasallam min ta'am. Pertama menunjukkan adalah sedikitnya persediaan makanan di keluarga Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, untuk mencukupi 2 hari yang membuat kenyang bahkan hampir-hampir tidak terjadi hingga Rasulullah SAW meninggal. Sehingga kalau semisal ini pelajaran bagi kita, kurang apalagi sabarnya kita. Kita diberi kelebihan jatah sebulan, setengah bulan masih ada. Yang pertama, yang kedua, wa fihi aidan hawan dunya Allah jalla jalaluh bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ahdul ibadillah yabitu ja'an wa laysa 'indahu syai'un ya'kulu. Ini menunjukkan pelajaran yang lainnya adalah rendahnya dunia. Rendahnya dunia. Nah, ikhwan fillah Allah ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya dunia itu perkara yang berharga, dunia itu berharga, ada nilainya, pasti Rasulullah Allah taala tidak telantarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah taala berikan kecukupan karena sesuatu yang berharga. Tetapi karena sesuatu yang hina rendah dunia itu, maka Rasulullah alaihi wasallam yang afdhalu ibadillah, hamba Allah yang paling mulia, nah hamba Allah yang paling utama, mengalami hari-harinya terkadang kelaparan, makanannya tidak mencukupi dari sekedar 2 hari. Ini juga dunia adalah perkara yang tidaklah dianggap bernilai penting di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam. Bukan berarti menelantarkan keluarga, khonibni azani Allah yaku. Tapi ibab adalah na'am qona'ah, menerima apa yang Allah taala berikan tanpa kemudian mengeluh, tanpa kemudian hilang kesabaran. Nah, karena dunia itu sesuatu yang rendah, sebentar ditinggal. Nah, ikhwan fillah jazani Allah, tidak perlu menjadi perkara yang memberatkan pikiran apapun keadaannya. Ya, sesekali lapar, masih bisa hidup, bisa sih masih bernafas, ada saja jalan keluar. Nah, sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan sampai dunia ini nilainya adalah tidak sebanding dengan sayap ekor nyamuk. Kalau sekiranya sebanding, ikhwan fillah azza wajalla iyyakum. Nah, itu orang-orang kafir kalau sebanding saja, apalagi kalau lebih nilainya, orang-orang kafir enggak akan dikasih sama Allah. Tapi karena saking murahnya, nah saking murahnya tidak senilai dengan sayap seekor nyamuk, makanya orang kafir pun dikasih semua. Karena kalau barang murah biasanya siapapun bisa dapat. Nah, tetapi kalau barang yang mahal, barang yang amat sangat mulia, semisal hidayah keimanan, yang itu adalah menjadi kuncinya orang mendapatkan surga, tidak semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berupa ilmu, ini mulia, maka tidak semua Allah taala beri. Karena yang mendapatkannya adalah khusus, orang-orang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan. Adapun barang-barang yang murah, rendah itu ya ubra-ubra. Nah, siapapun bisa mencicipinya, merasakannya. Antum sendiri lihat, misalnya barang obral di pasar di obral, siapapun datang bisa itu. Nah, nyentuhnya, melihatnya, nggak ada bungkusnya. Oh, namanya barang obral. Kalau mahal, barang mahal itu udah bungkus, ada apa, mahan, masih segel, ada segelnya. Kalau membuka segel, mana harus beli. Ini barang mahal, tidak diragukan lagi mahalnya. Nah, kalau barang murah harus dilihat dari berbagai sisi, dicoba bahkan. Habis coba nggak dibeli juga. Kalau barang mahal buka segel aja harus beli. Nah, ikhwan fillah jazakumullah Allah, tidak sembarang orang bisa memilikinya. Demikianlah ibaratnya. Karena murahnya dunia, maka diobral oleh Rasulullah taala. Orang kafir pun juga dapat. Bahkan bisa jadi dapatnya lebih daripada orang yang beriman. Tapi itu kan murah. Silakan aja. Orang beriman dapatnya adalah perkara-perkara yang mahal, yang mulia. Nah, ini diantara faedah dari hadis ini. Ikhwan fillah azan ya Allah. Sehingga seseorang diberikan kelebihan dalam perkara dunia bukan ukuran kemuliaan dia. Kalau itu sekiranya menjadi ukuran kemuliaan, Rasulullah SAW tidak mungkin akan kelaparan. Karena itu bukan ukuran kemuliaan seorang, Rasul pun merasakan kelaparan, kurang dalam perkara dunia. Nah, sementara orang sekarang terkadang terbalik, ukuran kemuliaan, ukuran keberhasilan, ukuran bahkan jadi kehormatannya adalah dengan materi dunia. Nah, sekali lagi, kalau sekiranya materi dunia itu adalah ukuran kemuliaan, tentu Rasulullah SAW akan diberikan kecukupan oleh Allah. Nah, yang sesudah kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.